cari? Apa yang ku cari sahabatku sejati? Aku cari teman penghibur hati. Aku juga suka nyanyi sambil menari. Irama musiknya sudah dimainkan. Mari kita ajak mereka yang lain. Sungguh bahagia aku padamu. Begitupun aku bangga padamu. Persahabatan kita eratkan. Saling mengisi, saling memberi. Persahabatan kita serukan. Untuk seluruh isi dunia. Mencari kemana saja kamu pergi. Aku sudah sangat kangen padamu. Kalau memang demikian, mari kita jabat tangan. Kita bina bersahabatan. Aku gembira kita berjumpa. Memberi persahabatan kita serukan je untuk seluruh isi dunia. Persahabatan kita eratkan, saling mengisi, saling memberi. Persahabatan kita serukan. Kita eratkan.